السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, yaitu Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan, dan sampai kita pada ayat yang ke-150 dan 151 dari surat An-Nisa. Sudah kita baca yang ke-150, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Yang bermakna kurang lebih, sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang kafir kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya dengan bentuk jamak, ini seluruh para rasul, wa yuriduna an yufarriqu, dan mereka ingin membedakan, memisahkan antara Allah dengan rasul-rasulnya, kemudian berkata nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, kami beriman kepada sebagiannya dan kami kafir kepada sebagian yang lain. Yuriduna an yattakhidhu baina dalika sabila, mereka ingin mencari antara keduanya jalan. Kemudian Allah lanjutkan dengan keputusan, ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka adalah orang-orang kafir yang hakiki. Barakallahu fikum. Alhamdulillah sudah dibahas bahwa ayat tersebut menerangkan tiga golongan. Golongan pertama yang beriman pada Allah dan seluruh para rasul. Golongan kedua yang ingkar kepada Allah dan ingkar kepada seluruh para rasul. Golongan ketiga adalah golongan yang katanya beriman pada Allah, beriman pada rasul-rasul, tapi sebagian saja. Dan kufur pada sebagian yang lain. Beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Musa, tapi enggak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Atau Yahudi yang beriman pada Nabi Musa tapi memusuhi Nabi Isa mencerca, menghina, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Berupaya untuk membunuhnya. Karena Nabi Isa tidak terbunuh, jangan lupa itu. Walaupun mereka berhasil membunuh beberapa anbiya, yaqtuluna al-anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh para nabi. Tapi Nabi Isa alaihi salam, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. Mereka tidak berhasil membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi ada seorang yang diserupakan dengannya. Wama qataluhu yaqina. Itu pun mereka tidak yakin membunuhnya. Mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin. Artinya mereka memusuhinya sampai di puncak permusuhan, yaitu upaya untuk membunuhnya. Kumuslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam keadaan mereka beriman pada sebagian dan tidak beriman pada sebagian, di manakah letak mereka? Bersama yang beriman pada Allah dan seluruh para rasul, atau bersama dengan orang yang kafir kepada Allah dan kafir kepada seluruh para rasul? Atur tengah-tengah antara keduanya. Yuriduna, mereka menginginkan ayyatakhidu baina dzalika sabila. Memang mereka ingin cari yang tengah-tengah di antara keduanya, tetapi tidak ada. Siapa yang mengingkari satu rasul saja berarti mengingkari keseluruhannya. Kalau berarti mengingkari keseluruhan, berarti ingkar pada yang mengutusnya, yaitu ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa ba'da dhalika illa at-tashahi wal hawa. Maka tidak tersisa pada mereka ini yang Allah hukumi dengan ulaika humul kafiruna haqqa, tidak tersisa kecuali tashahi, keinginan hawa nafsu. Tashahi dari kata syahwat, hanya keinginan syahwat saja. Wal hawa, dan hawa nafsu. Wa mujarradud da'wa, yang tersisa hanya pengakuan semata. Hanya pengakuan semata. Ya, ini hanya pengakuan saja. Alati yumkin kullu ahad an yuqabiluha bimithliha. Yang bisa saja setiap orang untuk menghadapinya dengan yang semisalnya. Artinya kalau engkau mengaku beriman pada satu rasul saja, tidak pada yang lain, kemudian ingin diterima sebagai mukmin, nanti yang lain akan berkata sama. Kami nabi ini saja, kami nabi itu saja, kami nabi ini saja, dan seterusnya. Walamma dzakara anna haula'i humul kafiruna haqqan, tetapi ketika disebutkan bahwa mereka adalah kafiruna haqqan, mereka orang-orang kafir yang hakiki, dzakara 'iqaban syamilan, maka Allah sebutkan balasannya yang sama seluruhnya, yang kufur kepada seluruhnya, kufur pada sebagiannya, kufur pada satu dua nabi saja, hukumannya sama. Karena statusnya juga sama, kafiruna haqqa. Iqaban syamilan lahum wa likulli kafir. Allah sebutkan balasan yang merata, mencakup seluruh jenis orang-orang kafir. Seluruh jenis orang-orang kafir yang beriman pada Nabi Musa saja, tapi memusuhi Nabi Isa sampai berupaya untuk membunuhnya. Yang beriman pada Nabi Isa saja mengingkari Nabi Muhammad SAW. Yang beriman pada Nabi ini saja, tidak beriman pada mereka semuanya tercakup dan terkena ancaman adab yang sama. Wa a'tadna lil kafirina adaban muhina. Maka kami persiapkan untuk mereka seluruhnya, orang-orang kafir tadi, adaban muhina. Seperti kemarin, tidak disebutkan dengan domir hum, bukan wa'atadna lahum adaban muhina. Sebab biasanya kalau dengan hum, kembalinya kepada domir terdekat, kembalinya kepada yang zahir yang terdekat. Kalau zahir yang terdekat itu yang tengah-tengah saja, yang tadi, yang yu'minuna biba'ad wa yakfur biba'ad, maka ketika dikatakan dan Allah siapkan untuk mereka, dikira mereka saja. Tidak. orang kafir yang seluruhnya juga kena, orang kafir yang sebagainya juga kena, yang sejenis dengan dia juga kena, yang nabinya nabi lain yang mereka percaya kemudian mengingkari nabi yang lainnya, semuanya sama. Sehingga tidak peduli dari jenis yang ini atau yang itu, kalau sudah demikian keadaannya, kami persiapkan untuk orang-orang kafir itu, seluruh orang-orang kafir, azaban muhina, azab yang menghinakan, merendahkan. Kama takabbaru anil iman, sebagaimana mereka sombong tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahanahum bil azab, maka Allah hinakan mereka dengan azab al-alim al-mukhzi. Maka Allah timpakan pada mereka azab yang pedih dan azab yang menghinakan. Mukhzi juga maknanya dari kata khizyun, kerendahan, keinahan. Direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu billahi wa rusulih, sedangkan orang yang beriman kepada Allah dan seluruh para rasul, wa hadza yatadamman, dan ini mengandung di dalamnya iman kepada seluruh apa yang Allah khabarkan tentangnya, tentang Allah Subhanahu wa taala. An nafsihi, tentang dirinya. Wa bikulli ma ja'at bihi rusul, dan seluruh apa yang dibawa oleh para rasul. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Catatan penting bahwa para anbiya yang tadi kita diperintahkan untuk beriman pada mereka, walan nufarriq baina ahadin min rusulih, dan kita enggak akan membedakan satu rasul pun daripada yang lainnya. Kita semuanya imani. Ada pertanyaan dari seseorang, berarti kita harus percaya dong dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa. Saya katakan iya, harus. Kan berarti kita harus percaya dengan kitab Injil dan kitab, kita beriman pada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Terus berarti Nasr dan Yahudi benar dong? Itu yang salah. Ucapan itu yang salah. Mengapa? Karena para anbiya menghabarkan berita yang benar, yang tidak mungkin salah. Berita yang jujur, tidak mungkin dusta. Maka berita yang diberitakan oleh Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan seluruh para anbiya tidak akan berbeda. Pasti. Mengapa? Kalau khabar satu nabi dengan nabi lain berbeda, berarti ada yang dusta. Kalau khabar itu tidak mungkin para anbiya berdusta, maka berita dari seluruh para nabi pasti sama. Mereka memberitakan tentang Dajjal. Rasulullah SAW memberitakan tentang Dajjal. Tanyakan pada mereka Yahudi dan Nasrani, apakah ada berita Dajjal di dalam kitab kalian? Ada. Apalagi berita tentang akhirat, surga, neraka, tentang yaumul hisab, semua ada di sana. Tetapi masalahnya barakallahu fikum, yang ada di kitab mereka belum tentu itu yang diucapkan oleh para rasul-rasul tersebut. Iya kan? Karena mereka mengganti, menambah, mengurangi sebagaimana Allah beritakan tentang mereka, yuharrifun al-kalimat an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Barakallahu fikum, beritanya kita percaya, percaya. Berarti kita percaya beriman kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa dan seluruh para nabi. Naam, kami beriman dengan semua yang mereka ajarkan. Ini khabar. Kita imani. Tetapi ketika ahkam, kamu ibadahnya seperti ini, kamu beribadah seperti itu, baru berbeda-beda. Kalau berita pasti sama. Mereka mengajarkan la ilaha illallah. Mereka mengajarkan tauhid. Mereka mengajarkan beriman pada Allah dan sifat-sifatnya dan nama-namanya. Berita tentang jannah, tentang surga, tentang hari akhirat, tentang hari kebangkitan, tentang para anbiya yang terdahulu. Semua berita pasti sama. Tetapi kalau penghormatan dulu di zaman Nabi Yusuf alaihi salam dengan sujud. Tapi di dalam syariat terakhir, penghormatan dengan sujud sudah tidak diperbolehkan. Itu hukum. Tidak boleh penghormatan dengan sujud. maka sungkem dan sejenisnya tidak boleh. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka. Sehingga jangan dibanding-bandingkan. Mereka begini, ini kenapa kita enggak boleh? Mereka kok boleh? Katanya kita harus percaya juga. Percaya dengan apa yang mereka beritakan seluruhnya tanpa kecuali. Karena berita pasti benar. Mereka para rasul, shodiqun. Mereka para anbiya, jujur, terpercaya. Tidak ada dusta pada mereka. Tapi ketika ahkam dimansuhkan syariat yang awal dengan syariat yang berikutnya. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan tafsir. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh para rasul, yang berarti beriman pula kepada yang dikhabarkan oleh para rasul-rasul tersebut, apakah tentang Allah, tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang nama-namanya, atau diberitakan oleh para rasul dari berita-berita dan ahkam, kita imani berita-beritanya pasti benar, kita imani hukum-hukumnya pasti dari Allah, tidak mungkin dari hawa nafsu mereka sendiri. Lihat, bedakan antara keduanya. Beriman karena berita-berita para anbiya pasti benar, pasti jujur, terpercaya, maka berita enggak akan berbeda. Mereka memberitakan, Nabi Muhammad SAW memberitakan, tidak berbeda. Kita imani seluruhnya. Ada yang diberitakan oleh para anbiya, tidak diberitakan. Ada yang diberitakan oleh para nabi, yang tidak diberitakan oleh nabi yang lain. Semuanya kita imani. Wal ahkam. Dan juga hukum-hukum syariat yang mereka ajarkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian dengan nabi berikutnya, mansukh. Terbatalkan dengan hukum berikutnya. Mansukh dengan hukum berikutnya. Ini tidak menjatuhkan kehormatan mereka sama sekali. Oh, hukumnya mansukh, tidak. Mengapa? Karena bagi Allah bebas mengatur syariat. Sekarang ini dibolehkan, besok tidak dibolehkan. Yang ini tidak dibolehkan dulunya, kemudian jadi dibolehkan. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala wa masyiatihi. Walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membedakan satu pun dari mereka, para rasul. Artinya diimani seluruhnya. Bal amanu bihim kullihim, bahkan beriman pada mereka seluruhnya. Tidak mengecualikan, oh kalau ini saya enggak percaya, bukan nabi itu, berarti dia kafir kepada Allah dan kafir kepada seluruh para rasul. Padahal mengingkari satu nabi saja. Fahadha huwal imanul haqiqi. Berarti iman haqiqi adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh para rasul, dan juga beriman dengan apa yang Allah khabarkan, dan beriman juga dengan apa yang para rasul khabarkan. Dan beriman bahwa syariat-syariat mereka semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada satu pun nabi yang berkhianat. Enggak ada satu pun nabi yang membuat syariat sendiri. Enggak ada. Semuanya diutus oleh Allah membawa syariat yang Allah perintahkan. Maka itulah iman yang hakiki. Wal yaqin, dan keyakinan al mabni ala al burhan. Keyakinan yang dibangun di atas bukti-bukti. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Mereka ini Allah akan berikan pada mereka pahala-pahala mereka. Kenapa sekarang pakai domirhum? Karena yang disebutkan mukminun. Maka tidak terkecuali semua mukminin mendapatkan ajruhum. Jazaa imanihim wa ma tarattaba 'alaihi min 'amalin shalih. Pahala atas keimanan mereka, keyakinan mereka, dan juga pahala atas ma tarattaba 'ala al-iman. Ma tarattaba 'alaihi ay 'ala al-iman. Konsekuensi-konsekuensi dari iman itu yaitu amalun saleh. Karena iman dalam hati akan terwujud bukti-buktinya di dalam amal perbuatan. Oleh karena itulah amal perbuatan pun yang saleh disebut iman. Berarti iman qaulun wa i'tiqadun wa amal, atau i'tiqadun wa qaulun wa amal. Atau diistilahkan bahwa iman Yang namanya iman adalah i'tiqadun bil janan wa ikrarun bil lisan wal 'amalu bil arkan. Keyakinan dalam janan, jinan itu nama lain dari al-qalbu. Keyakinan dalam hati, wa ikrarun bil lisan, dan ikrar dalam lidah. Berbicara, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wal 'amal bil arkan, dan amalan dengan arkan, dengan anggota badan. Itu iman. Walaupun makna iman adalah keyakinan, tetapi keyakinan yang sungguh-sungguh pasti akan diikrarkan di lidahnya dan pasti akan dibuktikan dalam amalan saleh. Kalau tidak demikian, berarti iman hanya pengakuan dan tidak jujur. Yani konsekuensi dari iman adalah amalun saleh wa qaulun hasan, atau min amalin saleh wa qaulin hasan wa khuluqin jamil. Ini semua konsekuensi iman. Buah-buah dari keimanan. Pertama, amal saleh. Kedua, ucapan yang baik. Dan ketiga, akhlak yang bagus, yang indah. Khuluqun jamil. Kullun ala hasbi halih. Akan diberikan pahala kepada mereka masing-masing sesuai dengan keadaannya. Masing-masing sesuai dengan keadaannya. Diberikan jannah. Ada jannah yang lebih tinggi lagi. Ada jannah yang lebih tinggi lagi. Dan ada jannatul firdaus, yang Allah tanam pohon-pohonnya dengan tangan Allah sendiri secara langsung di bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'altumul jannah fas'alu jannatal firdaus. Dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita meminta-minta yang tinggi, minta yang besar. Kalau minta surga, minta surgatul firdaus. Minta jannatul firdaus, karena itu yang paling tinggi. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata lagi Syekh Sa'di rahimahullah, kullun ala hasbi halih, masing-masingnya sesuai dengan keadaannya. Wa la'alla hadha huwa sir, dan bisa jadi inilah rahasia mengapa disandarkannya pahala tadi pada hum, pada dhamir hum. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Mereka-mereka ini akan Allah berikan pahala mereka masing-masing. Begitu seakan-akan. Ada dua hum. Yu'tihim, akan diberikan pada mereka. Ajruhum, pahala mereka. Perpahami? Artinya masing-masing. Nanti mereka akan mendapatkan pahala mereka. Ini pahala mereka masing-masing. Yang ini, masya Allah, membuktikan keimanannya dengan sempurna. Ya, pahalanya sempurna. Sedangkan yang lain, membuktikan keimanannya dengan sekedarnya saja. Masih banyak dosa-dosa, kemaksiatan, kedoliman. Ya, tentunya tidak sesempurna yang sebelumnya. Tidak sempurna mereka yang tadi membuktikan dengan sempurna pula. Barakallahu fikum. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Oleh karena itu diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya dengan wa kana Allahu ghafurar rahima, dan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faedah pertama, apa yang sudah sebut kemarin. Hampir setiap ayat yang menghukumi, mengancam, menakut-nakuti atau memberikan kabar gembira selalu diiringi dengan dan bahwasanya Allah memiliki sifat ini, sifat. Agar kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifatnya, khususnya sifat yang berkait dengan apa yang dibahas. Yang kedua, setelah dikatakan wa kana Allahu ghafurur rahim, berarti kita harus kenal, mempelajari sifat-sifat Allah. Yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menutup dengan kalimat ghafurur rahim. Liman? Bagi siapa ini? Yang sedang dibicarakan orang beriman. Tetapi barakallahu fikum, orang kafir tadi, yang tengah-tengah tadi katanya, kan beriman kepada beberapa nabi. Nasrani misalnya katanya beriman pada Nabi Isa atau Nabi Musa, tapi tidak ada naik sama sekali sedikit pun. Dikitlah, karena masih percayalah sama nabi-nabi. Tidak, tetap sama dengan orang kafir yang lain. Oh, mereka membagi supermi, ada pahala sedikit. Enggak diterima kalau kafir. Tidak apa, lau asyrakta la habatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah akan gugurkan amalan kalian. Enggak dinilai sama sekali. Tetapi orang beriman, Allah ghafuran rahima, Allah pengampun. Mungkin ada dosa-dosa, Allah maafkan. Mungkin ada pahala-pahala, Allah lipatkan. Ghafur, mengampuni dosa-dosa. Rahim, merahmati, memaafkan. Barakallahu fiikum. Sehingga orang beriman berbeda-beda tingkatannya. Loh, ini dalam keadaan dia mengingkari amal soleh yang ini, dia enggak mengerjakan amal soleh yang itu. Apa maknanya mengingkari? Oh, enggak mengerjakan. Oh, kalau enggak mengerjakan, Allah ghafurur rahimah. Bisa saja Allah ampuni karena amalan soleh yang lain. Amalan soleh yang itu termaafkan oleh Allah karena amalan soleh yang lebih besar. Wa haluma jarra, dan begitulah Allah menghitung amal-amal orang beriman. Berbeda dengan keadaan orang-orang kafir yang khalidina fiha abada. Kembali kepada kita. Yaghfiru sayyi'at, Allah memaafkan kejelekan-kejelekan mereka, orang yang beriman. Wa yataqabbalu alhasanat, dan Allah menerima kebaikan-kebaikan mereka. Karena anak ada amal saleh, yang ini dihapuskan karena amal saleh tersebut. Karena ada kekeliruan di sana, tetapi ada amal sholat yang besar, bisa menghapusnya. As-salah, as-salawatul khamsu, wa ramadhan ila ramadhan. Dari sholat ke sholat yang lima waktu, dari ramadhan ke ramadhan, dari jumat ke jumat, mukaffiratun, akan menjadi penghapus dosa-dosa yang diantara keduanya. Barakallahu fikum. Berita gembira ini bagi orang-orang yang beriman, yang sholat, yang puasa, yang sholat Jumat. Penghapus dosa-dosa. Barakallahu fikum. Kecuali dosa-dosa yang besar, yang memerlukan taubat secara khusus. Ikhwan ibn na'azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu semua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala yas'aluka ahlul kitabi أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ahlul kitab menuntut, meminta kepada Nabi Musa, an tunzila alaihim kitaban minas sama, coba kamu turunkan kitab dari langit. Kami pengen tahu, kami pengen baca langsung, coba turunkan kitab dari langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahlul kitab menuntut engkau agar engkau mendatangkan kitab dari langit. Sungguh Nabi Musa pernah dituntut dengan sesuatu yang lebih besar dari itu. Apa itu? Bani Israel menuntut Nabi Musa untuk mendatangkan Allah subhanahu wa ta'ala. Arinallaha jahratan, coba perlihatkan kepada kami Allah secara jahr, secara terang-terangan, agar kami bisa lihat. Fa'akhadathumus sa'iqah, maka mereka tertimpa azab berupa sa'iqah, petir yang menyambar mereka. Bidhulmihim, karena kezaliman mereka. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Kemudian mereka mengambil, membuat patung sapi lahu khuar. Patung sapi yang bisa bunyi. Dulu kelihatan menyeramkan, menakutkan, horor, menakjubkan. Kalau sekarang mainan anak-anak kan. Patung sapi, kalau angin lewat dari sini, keluar dari sana, bunyi. Ok, ok, begitu. Barakallahu fikum. Kemudian kata Samiri, hadza ilahu Musa. Fanasi. Inilah Tuhannya Musa. Kemudian mereka pun lupa. Maka ketika datang Musa alaihi salam menegur Harun alaihi salam, kata Nabi Harun, aku sudah memperingatkan mereka dan aku khawatir akan memecah belah Bani Israel. Maka mereka diperingatkan kembali oleh Musa dan Allah memaafkan mereka. Betapa rahmatnya Allah Taala. Fa'afawna an dhalik. Tapi apakah berhenti Bani Israel untuk melakukan hal-hal seperti itu? Tidak berhenti. Kembali membuat kekurang ajaran, kalimat-kalimat. Ikhwan ibn a'azukumullah, banyak kisah-kisah Bani Israel yang membuat geleng-geleng kepala. Dan kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Rahimallahu Musa. Sungguh. Semoga Allah merahmati Musa. Sudah disakiti oleh kaumnya. Diganggu oleh kaumnya sekian beratnya. Fasabar. Tapi beliau sabar. Kita baru sadar. Betapa kokohnya para anbiya. Betapa sabarnya para anbiya. Karena Ibn A'azakwa dipilih oleh Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang terbaiknya. Orang-orang terhebatnya. Yang paling solehnya. Karena mereka menuntut ingin mendengar ucapan Allah langsung. Karena Ibn A'azakwa diancam ke Bukit Tursina. Mohon pada Allah agar Allah berbicara langsung, mereka ingin mendengar. Setelah Allah buktikan dan setelah Nabi Musa alaihissalam buktikan pada mereka sebagai saksi-saksi, sebagian mereka kufur kembali. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Allah sudah berikan sekian rahmat pada mereka. Allah sudah turunkan pada mereka manna wa salwa. Allah sudah berikan pada mereka makanan dan minuman dari surga. Allah berikan mereka keselamatan dari Fir'aun dan bala tentaranya. Allah berikan pada mereka sekian banyak keajaiban yang mungkin kita tidak mendapatkannya. Bahkan bukan mungkin, memang tidak mendapatkannya. Tetapi barakallahu fikum, mereka masih kufur lagi. Kembali lagi berbuat kufur lagi. Dimaafkan lagi, kufur lagi. Dimaafkan lagi, kufur lagi. Kira-kira kisah-kisah ini dengan ayat sebelumnya apa kaitannya? Setelah berkata alladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam nufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yutihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Menunjukkan kasih sayang Allah pada kalian lebih besar lagi. Yahudi yang seperti itu Allah masih berikan rahmat pada mereka atau pada sebagian mereka. Masih Allah maafkan lagi. Barakallahu fiikum. Menggambarkan betapa rahmat Allah sangat luasnya. Selama lam yughrghir, selama nyawa belum keluar dari kerongkongan, selama hayat masih dikandung badan, selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya, belum ditutup itu taubat. Masih ada kesempatan untuk berubah. Masih ada kesempatan untuk kembali. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Masih ada kesempatan untuk mengatakan tubtu ilallah. Aku kembali kepada Allah. Aku taubat kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim. Adapun kalau sudah nyawa di kerongkongan, kemudian setelah nyawa di kerongkongan baru berkata amantu billadzi amanat bihi bani Israil, aku beriman dengan apa yang diimani oleh bani Israil, aku beriman dengan yang mereka imani itu. Apa kata Allah? Al-an waqad asaita qablu, apakah sekarang? Sekarang kamu baru taubat. Yang tadinya engkau ingkar. Barakallahu fiikum. Menunjukkan itu tidak diterima. Tidak diterima. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat-riwayat Israiliyat, Jibril berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah tenggelamkan Fir'aun, sungguh aku segera memasukkan lumpur laut merah yang hitam pekat ke mulut Fir'aun agar dia enggak taubat. Aku takut kalau dia taubat diterima oleh Allah Ta'ala. Artinya sejahat Fir'aun pun Jibril tahu kalau bertaubat akan diterima oleh Allah Ta'ala. Maka Jibril berusaha, aku berusaha untuk menutup mulutnya dengan lumpur laut merah yang hitam pekat. Barakallahu fiikum. Menunjukkan apa? Bahwa arhamur rahimin. Wallah arhamur rahimin. Allah sangat penyayang, sangat pengasih, sangat pengampun. Maka tubu ilallahi taubatan nasuhan. Akafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Fashadu an la ilaha ila anta asyakurka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum arisan yang ada iuran kasnya per bulan dan kas itu nantinya untuk keperluan anggotanya, termasuk anggota yang memerlukan uang bisa pinjam dari kas tersebut, tapi pengembalinya ada jasa seikhlasnya. Wallahu ta'ala alam. Kalau arisan itu barakallahu fikum ada tambahan uang lain selain yang kamu terima ketika kamu menang arisan, yakni apa yang kamu keluarkan berbeda, itu sebaiknya jangan. Khawatir akan terkena ini dan itu. Yang barakallahu fikum, orang yang mendapatkan kebaikan dari uang itu karena dia menyimpan uang di situ, mendapat keuntungannya bisa pinjam, khawatirnya itu adalah riba. Karena setiap keuntungan dalam bentuk apapun karena menitipkan uang, fahuwa riba. Kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Ini ijma para ulama. Walaupun asarnya dari riwayat, tapi para ulama sepakat. Kullu qardin jara fiha naf'un fahuwa riba. Setiap menitipkan uang, meminjamkan uang, kemudian ada keuntungan dalam bentuk apapun, naf'un, manfaat, fahuwa riba. Maka itu riba. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.